Ini ya, yeah. Tawakal aja. Nah, ini kan? Iya. Yeah. Ini jangan dilawan, kita langsung dorong begini aja. Ya, ini kita dorong dari sini. Wah. Teman-teman, kita mau belajar gerakan dasar ya. Kita mau belajar gerakan dasar silat Cimande. Dulu saya pernah belajar di pesantren sama guru kita, guru mulia Pak Haji M.E. Suganda. Kita doakan semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Dia telah meninggal dunia dan mewariskan tugas perguruan di Garut. Kita pernah ikut juga Cimande, Cikalong, kemudian juga Tapak Suci. Ada beberapa gerakan yang cukup menarik ya. Ya, yang bisa belajar sedikit-sedikit. Saya misalnya kita ambil yang mana dulu? Mau gerakan dasar atau seni atau gerakan cepat. Dasar dulu. Dasar dulu. Dasar nanti kita punya dulu. Ini bentar dikit. Nah, Mame boleh ikut sebelah sini. Nah, iya. Jadi sininya kayak bentuk kotak dikit. Nah, ini aja sini. Turunin dikit. Nah, ini jadi kalau kita mau pakai ini balik kalau mau gini ke kanan sepertinya gitu. Ini kita pakai sini kan ya. Biasanya kan begini kan ya, ngecek kan ya. Apa tuh buat ngecek begini, cek berkurungin. Jadi kalau nggak mungkin kan orang ngadepin busung jadi begini, satu begini kan ya. Nah, jadi kalau mau ngecek kuda-kuda kuat diginiin dulu nggak apa-apa. Ini dulu ini bisa beberapa arah di sini jatuh nggak ya. Pelan-pelan ini sama di sini. Nah, biasanya dulu waktu di pesantren kita naik sini gurunya nih buat mau keseimbangan dulu apa enggak gitu. Nah, udah kuat nih ya, mandi ini jatuh. Oke, dasar gini satu lagi dikit. Ah, ini kita kasih yang dasar dulu ya, yang dasar dulu. Jadi gerakan menghindar, kalau musuhnya kita kira besar, badannya lebih besar, lebih kuat, dan kita mungkin agak kesulitan. Nah, jadi kita main manfaatkan tenaga sambil dorong aja. Ini, berarti biar nggak terlalu berat. Jadi, di sini misalnya ya. Nah, badan, kita ambil badan yang besar. Mas, sini mas. Oh, ini badan gede nih. Yang ini badan gede. Siap. Nah, ini kalau badan besar kayak gini, nah, kita manfaatin dulu aja untuk menghindar. Jadi, kalau misalnya saya di sini, nah, ini mau mukul. Mukul pasti kesini, nggak ada mukul kesini. Iya. Hop. Nah, ini turun. Jadi kita turun dulu. Ini kalau nggak sanggup nahan, turun. Ini. Nanti ini siapin buat dorong. Lari. Oh. Lari siap, aja. Siap. Iya. Ya. Ini okay. Turun. Nah, ini kan pasti mukul sini. Iya. Ya. Turun. Nah, supaya ini kan kalau dia lihat kita jalan kan pasti ini kan pindah. Iya. Ya. Nah, ini bisa naik di tangan yang kiri. Buat nahan, pindahin aja. Hop. Iya, kalau orang kayak gini dia. Nah, ini kepalanya harus turun ke sini. Kalau enggak nanti ini enggak kuat kena ini. Iya. Sup, gimana? Ya, kalau gini. Enggak, tanda tangan. Yuk. Nah, ini kan? Iya. Ini jangan dilawan, kita langsung dorong begini aja. Ya, ini kita dorong dari sini. Wah. Kerennya. Nah, itu satu. Jadi kalau kita kayak gini seimbang mau diambil tangannya bisa pukul. Hop. Nah, ini pukul yang sini. Hop. Nah, ini. Ya, ini sini kan. Hop. Nah, ya. Sini atau ke sini, putar tapi ini. Jadi kalau kita gerakan dasarnya begini. Hop. Nah, gini. Iya, gini ya. Baru ini masuk. Jadi kalau set 1 2 3 ambil. Pukul. Hop. 1 2 3. Nah, ini iya dong, laut ya. Kalau udah begini enak nih. Ini mau mukul juga susah. Pukul. Tuh. Pukul. Pukul. Mau nendang juga gak bisa. Tuh. ya, ini tinggal kita mainin aja, mau dipukul gini bisa, mau dipukul gini bisa. Ya, gerakan nomor 1, hop, 1, 2, ambil, pukul, terus dorong. Kita lari. Jadi kalau kita mukul gerakan pertama, dasarnya begini, tahan, 1, 2, ambil, ambil, tangannya ambil, set. Jadi kalau gerakan lambatnya, 1, 2, ambil, tangan, bayangin ada tangan. Jadi kalau kita gini, set, bayangin tangan diambil. Arif gini, diputarin, set, pukul, boom. Nah, dorong, push, lari. Di satu ya. Oke, okay, good, hop. Nah, lambat, belum bukan begini. Belum. Ah, turun. Hop. Nah, ambil. Nah, putar, pukul ke sini, boom. Oh, iya. Dorong, lari. Kerja sama. Yo. Hop. Nah, putar, ambil. Hop. Hop. Hop. Nah, tinggal dorong kan? Iya. Yeah. Ada 8 gerakan. Yang dasar 1 gini, ambil 2, kan? Ini kemudian ada yang juga gini, pukul terus tendang orangnya. Jadi kalau mukul, hop, yeah, pukul, tes, terus dia nendang. Hop. Nah, oh, iya. Jadi nendangnya nggak begini, nendang pasti begini. Oh iya. Ya, pasti dia mukul, hop, nendang, hop. Nah, ya, nah, ini enak nih, mau diapain aja. Ini ada gerakan kedua, 1, 2, kan? Ya, kita hop, hop, hop. Nah, ini mukul, nah, jadi mukul, hop, hop, nendang. Boom, dorong, terus lari. Nah, ada 2. Ada 3, 4, ada 8 kurang lebih, ambil itu dulu ya. Nah, yang sering apa? Yang sering apa? Mau tanya gerakan apa misalnya? Kalau saya sih dulu pernah belajar cuma dasarnya aja. Dasar. Ini ada yang kayak begini misalnya. Kalau ada yang begini enggak? Gini kan, pernah. Nah, ini gampang sebenarnya, gampang. Kalau ada yang digituin, nah gini ya. Nah, teman-teman bisa ini aja, bisa. Ini bisa di, kan seringnya begini kan, tapi kadang kuat kan. Nah, mau diikutin ke bawah gini, cukup gini, di sini bisa ada. Atau ini nih, kalau kamera ada di sini, ambilnya, nah ini nih. Nah, teman-teman, di sini nih. Ya, ini juga titik lemah nih. Jadi tinggal ambil pakai jari yang tengah begini. Ya, cuman kita ginikan sedikit. Up, nah. Terus sarap apa jatuh. Kayak gitu ya. Nanti jadi tunjuk Pak Ibu ya. Jadi cuman pakai ini aja. Kalau ini biasanya agak kurang kuat, tapi kalau ini lebih kuat. Jadi pasti gini kan. Hop, ah, gini ya. Nah, ini udah gini nih, udah pasti nih. Ya. Kalau udah begini udah, ini udah gampang diambil. Nah, ini satu gitu. Ada lagi kalau dia kuat, misalnya dadanya kuat, ini kan ekstrim. Nah, memang yang paling agak, ini agak berat, ini yang terakhir banget, terakhir banget ya, ini, ya, jadi ini. Bisa, jadi cara pertamanya kalau gini, ini kan keras nih, kalau keras jangan dilawan keras lagi, sakit nanti, turunin dikit kita, kalau turun ini tenaga pasti berkurang, ya, jadi begitu turun, kita mundur, nah ini, boom, boom, ah, lari, bisa, tapi itu agak jarang gitu ya, agak jarang lagi kalau dipepetin ke tembok, tembok kayak ini, betul, ya, pepetin ke sini misalnya, nah ini udah masuk, ini kan agak berat nih. Mau mundur juga susah gitu kan. Nah, tapi kalau kita ambil ini, nah ini agak cepat. Set. Tuh. Ini bukan rekayasa ya. Ini emang susah ini. Ya. Nah, ini udah. Oh, kita mau masuk ke mata juga bisa. Rata-rata sih kaki mau ngambilnya. Rata-rata gitu. Tapi itu lebih efektif menggunakan tangan dulu. Gitu. Apa lagi? Ini oh, dipegang. Ini. Nah, ada yang gini ya? Ada. Nah, ini kalau kencang jangan dilawan dulu, berat. Turunin ke bawah dulu. Satu, turunin kan pasti ikut. Ian, mas, apa sih mas? Nah, ini bisa diginiin, bisa dibalik. Dibalik tuh gini. Dibalik tuh ini dipegang, ini turunin ke bawah. Nah, ya. Ini diginiin. Nah, ini kalau udah begini enak nih. Siap, siap. Cobain, kalau, gini. Nah, itu pakai ini. Tekan, tekan di sini. Nah, ini pasti sakit. Ini sakit kalau nggak ditekan. Nah, jadi tutup, tekan. Jadi saya ambil pegang. Hop, turunin, pegang dulu, jadi pas begini jangan langsung diginikan, pegang dulu. Nah, begini ya. Tuh, pasti sakit ini, pasti sakit. Ya, kalau nggak dipegang, nih, saya pegang, ya. Balik, nggak, kalau nggak dipegang langsung begini, ya. Nah, saya pegang, turun. Wah, iya kan. Turun, ya. Nah, jadi begitu megang. ya kan? Nah ini balik, saya pegang. Pegang, pegang dulu pakai itu, tutup. Nah ini baru masuk. Nah ini ya, masih sulit. Terus ya. Nodong pisau, Sir. Nah, kita ditodong, ya kita ditodong gitu. Banyak itu, ya. Contoh, contoh mana contoh? Sedang. Ya gini ya, teman-teman sekalian. Ini kan banyak sebetulnya, mungkin ini, tuh, ya, bisa. Pak, ini, tuh. Jatuh. Nah, ini pasti jatuh ini. Ini kan karena pegang begitu aja. Kalau kita kaget kan, biasanya orang suka kalau di bela diri kontemporer suka ngalihkan dulu. Ini, gitu kan. Gini kan, peroleh kan, betul. Ada yang begitu gitu. Tapi kalau mau cepat refleks begini, ya kita tenang dulu situasinya, kemudian kita bisa gini kan, pak, tuh, jelas ya, jelas ya, yep. Pak, ini, pak, udah, nah kalau kita mau bikin dia pingsan atau bingung, pak, jatuh, boom, nah ini kalau udah begini tuh, boom, udah pasti ini, udah bingung, buyang, tinggal dorong kita lari. Nah, kalau ya, begal-begal kan biasanya, nah, dorongnya lewat belakang, Ustaz, seperti gini, Ustaz. Gimana, ini. Ini ya, ya tawakal aja. Itu materi selanjutnya. Alhamdulillah. Ya. Oke, okay, teman-teman, mana pun berada, kapan-kapan ya. Kita main lagi. Insyaallah. Ya, olahraga kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.